Bapak Aji Pur, selamat menikmati lagunya. Ada Bang Aji. Hujan senja pergi ke Baitullah. Malam subuh dan senja pergi ke Baitullah. Sembahyang berjamaah, tawaf sa'i dan umrah. Sembahyang berjamaah, tawaf sa'i dan umrah. Terdengar suara labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Tiba masanya kini untuk di Arafah. Tiba masanya kini sayup sampai tahmid takbir dan tasbih. Terdengar sayup sampai tahmid takbir dan tasbih. Putih bersih berseri hati pada Ilahi. Putih bersih berseri padamu Suci pakai yang pakai.